Ya Ustaz, pada umumnya manusia dalam menilai suatu kebahagiaan atau keberhasilan seseorang itu dilihat dari kebahagiaan sebatas mendapatkan dunia, harta, anak-anak, kesehatan, banyak yang tertipu dengan penilaian tersebut. Apalagi dengan seseorang yang terbiasa bergaul dengan para pecinta dunia. Mohon nasihatnya agar pandangan kita tidak tertipu oleh hal-hal tersebut, Ustaz. Memang ya, orang yang dipenuhi dengan cinta dunia dan kurangnya pengetahuan dia tentang kehidupan akhirat, dia akan menganggap kebahagiaan itu adalah dunia. Kenapa? Karena kurangnya keilmuan dia. Kenapa? Karena hatinya telah dipenuhi dengan cinta dunia. Bisa juga karena ia selalu bergaul dengan orang-orang para pecinta dunia, sehingga itu berpengaruh kepada hatinya. Oleh karena itu, ya, Al-Imam Al-Ali bin Al-Hasan As-Sulami memberikan nasihat, ya, agar kita berteman dengan orang-orang yang bisa menjadikan kita zuhud dalam dunia dan memberikan motivasi kepada kehidupan akhirat. Sebab kalau kita berteman dengan orang-orang yang menjadikan kita cinta dunia, sulit sekali. Akhirnya kita malah semakin jauh dari kehidupan akhirat. Akhirnya kita semakin teriming-imingi dengan dunia. Akhirnya kita semakin tidak sabar menghadapi berbagai macam musibah yang menimpa, kesempitan hidup yang menerpa. Itu akibat daripada kesalahan kita. Ya, kenapa dia tidak menjadikan Allah sebagai puncak segala sesuatu dia? Kenapa dia menjadikan, dia menganggap seakan-akan dunia puncak segala sesuatu? Maka orang yang memahami ayat yang telah kita bahas tadi, ya, wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahwasannya kepada Rabbmu lah puncak segala sesuatu. Maka seorang hamba ketika menjadikan Allah sebagai puncak segala sesuatu, maka dia akan berteman pun dengan orang yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Yang menjadikan dia zuhud dalam kehidupan dunia, mengingatkan tentang hakikat dunia. Maka, ya ikhwatul Islam azanillahu yakum, dia harus usaha, dia harus mujahadah, dia harus mencari teman-teman yang saleh, teman-teman yang mengingatkan tentang hakikat kehidupan ini. Dia harus sering duduk di majlis ta'lim yang di situ diingatkan tentang hakikat kehidupan, hakikat kebahagiaan, bahwa bahagia bukan dengan harta, tapi bahagia adalah dengan iman, dengan Islam, dengan ketaatan, dengan tauhid. Itulah hakikat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka akhal Islam azanillahu ayakum, ya, wallahi dunia bukanlah puncak kebahagiaan. Anda boleh bergembira dengan harta, tapi suatu ketika harta itu akan menjadikan Anda menangis. Anda boleh bergembira ketika mendapatkan harta, tapi barangkali harta itu menyiksa Anda, ya, sehingga Anda akhirnya merasa takut kehilangan harta. Tapi ketika seseorang menjadikan Allah sebagai puncak segala sesuatu, ia diberikan harta, ia khawatir tidak bisa melaksanakan hak Allah padanya, sehingga ia pun memandang harta ini ujian dan cobaan dan sebagai titipan Allah kepada dia. Maka dia berusaha bagaimana harta ini diinfakkan. Ya, ketika harta itu pergi darinya, ia pun tidak bersedih hati, karena ia masih gembira, masih diberikan oleh Allah keimanan, ketakwaan, sehingga dia pun bersabar menghadapi takdir itu. Itulah ya akhi, subhanallah, orang-orang yang telah sempurna kepada derajat sebagai seorang hamba kepada Allah Jalla Thana'uhu. Nah.